بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dan alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki surah keempat, ayat keempat, surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Wa'atun nisa'a saduqatihinna nihlah, fa'in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang kita bahas di awal surah An-Nisa ini masih menceritakan tentang pernikahan dan tentang wanita yang akan dinikahi oleh para lelaki. Ayat ini sungguh sangat mulia menjelaskan tentang bahwa di antara salah satu rukun nikah itu adalah menyerahkan mahar atau kewajiban di dalam pernikahan yang harus dilakukan oleh seorang suami atau calon suami dari mempelai lelaki itu adalah membayar mahar. Nah, di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan memang betul di dalam hadis dijelaskan bahwa mahar yang diberikan itu adalah sebagai pengganti daripada lelaki yang menikmati tubuh pada dari wanita itu. Tetapi bukanlah itu segala-galanya. Tetapi mahar itu lebih menunjukkan dan mengisyaratkan tanggung jawab suami dan sebagai simbol bahwa dia mampu untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan kalaulah sekiranya suami itu adalah dari kalangan orang miskin sehingga terpaksa pun mahar itu ngutang misalnya, atau mahar itu terpaksa dia ambil sedikit untuk katakanlah modal berdagang atau untuk bahkan makan sehari-hari, maka ini sebenarnya tidak boleh kecuali atas izin daripada istri itu tadi, dan itu pun tentu atas dasar kerelaan. Karena apa? Karena ketika seorang lelaki memberikan itu adalah sudah milik daripada si istri. Inilah kelebihan daripada ajaran Islam, di mana dalam ayat ini menjelaskan betapa kedatangan ajaran Islam itu mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Padahal kita ketahui bersama bahwa pada masa jahiliyah wanita itu bahkan diperdagangkan layaknya seperti barang. Wanita itu tidak memiliki harta, tidak mendapatkan warisan. Bahkan wanita itu dibunuh dikala kecil. Karena apa? Karena takut mendatangkan aib bagi keluarga itu. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi para lelaki yang akan menikahi wanita-wanita itu untuk membayar mahar. Ini adalah suatu kemuliaan yang sangat tinggi, diangkatnya derajat wanita itu oleh Islam. Dan itu belum terjadi, belum pernah terjadi sebelumnya. Karena kalau kita baca di dalam sejarah, bagaimana orang Romawi, misalnya orang Yunani, bahkan orang Cina, dalam hal ini tradisi mereka yang lama, itu sangat menghinakan wanita. Bahkan di dalam tradisi Romawi misalnya, wanita-wanita itu dianggap sebagai senjata iblis untuk menyesatkan dan menggoda manusia. Begitu juga di dalam tradisi agama yang lain misalnya itu wanita-wanita itu dijadikan sesembahan dan dijadikan pengorbanan dan dia harus mati dikala suaminya mati, artinya dia harus membakar dirinya bersama dengan suaminya. Itulah istri yang salihah menurut ajaran agama itu. Tetapi di dalam Islam tidak. Wanita diangkat setinggi-tingginya derajatnya dengan mewajibkan bagi para lelaki untuk membayar mahar atau mas kawinnya. Jadi para pendengar rahimakumullah, tentu ayat ini akan lebih menarik kalau kita mendiskusikannya bersama-sama dengan para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar, dari Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajrul Isin. Ya, terima kasih Pak Ustaz, bahwa persoalan yang diangkat pada ayat keempat ini adalah tentang mahar sebagai sebuah nihlah, pemberian dengan penuh kerelaan. Di sini kita melihat fenomena bahwa banyak sekali perkawinan atau sebuah tunangan khitbah gagal di tengah jalan akibat tidak cocok atau tidak terjadi kesepakatan terhadap mahar. Nah, ini saya melihat fenomena yang seperti ini akan menyebabkan terjadinya penundaan yang mungkin saja setahun atau dua tahun terhadap sebuah perkawinan. Nah, dan berdampak kepada sosial bahwa ketika seorang yang sudah pantas untuk menikah hanya karena tidak cocok pada mahar lantas tidak jadi menikah, dia akan mencari saluran-saluran yang na'udzubillah boleh dikatakan negatif. Nah, di sini maka Nabi mengatakan la taghalu fil muhur, janganlah kamu mahal-mahalkan dalam mahar, bahwa perempuan yang baik itu bukan identik dengan maharnya yang menjulang-julang sehingga tidak mampu laki-laki untuk memberikannya. Sampai satu saat Umar pernah melihat ada fenomena yang seperti itu, lantas berpidato akan mengkat atau memberikan patokan tertentu dalam sebuah proses perkawinan, yaitu maharnya. Maka lantas dia merujuk kembali pendapatnya karena memang ada seorang wanita yang mendebatnya atau menolak pendapat tersebut karena memang itu adalah pemberian Allah untuk mereka. Jadi akhirnya Umar rujuk kepada pendapat dari ketetapannya dan kembali kepada pendapat yang umum bahwasanya mahar itu adalah hak nego atau ketetapan yang fleksibel antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Dan saya melihat juga mahar ini adalah sebuah lembaga atau sebuah tanda kecintaan, bahwasanya seorang wanita merasa dia telah menjadi tunangan atau dicintai oleh seorang laki-laki dengan pemberian mahar, walau kata Nabi, walau khataman min hadid, walau satu bentuk cincin daripada besi. Iya, memang betul ini Ustaz. Kadang-kadang kita melihat bahkan yang menjadi telangkai itu Ustaz yang mempersulit kadang-kadang, ya kan, mungkin pihak ayah kandung atau ibu kandung udahlah mau berapapun dikasihkannya uang antaran atau maharnya terserahlah, begitu. Tapi kadang-kadang apakah itu pihak paman atau kakek yang menjadi telangkai ini yang kadang-kadang oh nggak bisa, ini kan dia ini cantik, dia ini S2 atau sebagainya macam, apalagi kalau udah hajah misalnya. Nah, ini perlu mungkin Ustaz Fajrul, bagaimana ini Ustaz Fajrul kira-kira permasalahannya? Memang lama-lama kita menjalankan agama ini dengan adanya adat istiadat seakan-akan sampai tidak kita bisa bedakan antara mana yang sebetulnya yang dianjurkan oleh syariat, mana yang sebetulnya harus kita jauhkan. Karena ketika kita mengedepankan adat sambil sehingga menyeberang dengan syariat, kadang-kadang itu didasari oleh prestige, harga diri. Soalnya seperti yang Ustaz Ardiansah bilang, ini calonnya ini udah hajah, mahal harganya ini udah hajah, berapa ongkosnya haji. Nah, kan begitu. Ini kan jadi permasalahan sebetulnya. Padahal seperti yang Ustaz Hanafi bilang dalam sabda Rasulullah, la taghalu fil muhur, jangan engkau mahalkan, tinggi-tinggikan untuk mahar ini. Jadi bentuknya sebetulnya ini kan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu Ustaz, ini banyak sekali realita yang kita lihat di bukan negara kita Indonesia aja, bahkan negara Arab itu yang menjadi hebat itu. Kalau tidak ada rumah dengan segala perangkat di dalam rumah itu dan belum dianggap mahar. Dan satu buah mobil. Tambah pembantu pula. Tambah pembantu. Jadi bukan hal satu jaminan menurut saya, kesimpulan saya, dalam meletakkan mahar ini atas dasar ketakwaan kepada Allah, walaupun itu di negeri Arab. Kadang-kadang kita melihat, orang melihat gitu ya, bahwasanya Arab inilah yang jadi tuntutan, patokan. Gimana nih, Ustaz? Ini kan berseberangan ini. Sampai saya ingat dulu di Arab Saudi itu, kalau diuangkan ke uang rupiah itu hampir setengah M. Ya, salah. Setengah untuk, M, ya. Itu hanya untuk pernikahan itu. Ya, karena apa? Karena dia harus memberikan mas kawin itu, kalau saya tidak silap, uang antaran, kalau kita bilang di Indonesia ini uang angusnya lah. Uang angusnya. Uang angusnya itu lain mahar. Uang angusnya itu aja kira-kira 200 juta. Begitu. Belum lagi nanti dia harus pesta, sehingga itu memang menjadi prestis yang seperti Ustaz Fajrul tadi katakan, sesuatu yang sangat membanggakan. Jadi padahal kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik perempuan itu adalah yang paling kecil maharnya, artinya paling sedikit maharnya. Makanya Rasulullah mengatakan walau khataman min hadid. Nah, ini tentu kalau kita lihat pada ayat ini ya, menjelaskan kepada kita bahwa kata-kata saduqatihinna, kata-kata saduq yang menggantikan kata-kata mahar yang selalu dipergunakan itu menunjukkan bahwa ini adalah kejujuran, seperti yang sudah disinggung oleh Ustaz Hanafi tadi. Kata-kata saduq itu kan berkaitan dengan sidq, jujur. Jadi kejujuran ini menunjukkan bahwa dia menikahi wanita itu bukan atas azas manfaat atau atas karena kecantikannya saja atau karena apa, tetapi karena memang dia benar-benar cinta terhadap wanita itu tadi, sehingga dia memberikan pemberian itu secara sukarela. Dan dari pihak wanita pun harus menyadari bahwa pemberian itu bukanlah harga daripada dirinya, anaknya begitu, atau keponakannya, atau harga daripada dirinya sendiri. Makanya sadarilah bahwa sebaik-baik wanita itu adalah yang paling kecil maharnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan seorang sahabiah dengan seorang sahabat itu hanya dengan membacakan sebahagian daripada ayat Al-Qur'an. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran kalau saya tidak silap, yang dihafal oleh laki-laki itu tadi. Itu maharnya. Itu maharnya karena tidak ada khataman min hadid itu tadi, karena tidak adanya cincin yang dari besi. Jadi kalau kita melihat pernikahan itu sendiri adalah sesuatu yang bisa dikatakan di dalam Islam mudah dan ringan. Tetapi karena pola hidup, adat istiadat terkadang, atau strata sosial, stratifikasi di dalam sosial ini sekarang membuat seseorang itu menjadi kesulitan di dalam pernikahan. Sehingga apa yang terjadi, kita selalu menjumpai di masyarakat itu ada bujang lapuk, kan begitu, ada perawan tua, kan begitu. Karena apa? Karena tidak ada apalagi kalau cenderung misalnya laki-laki itu pengangguran atau wanitanya tidak begitu cantik atau cacat, oleh yaudzubillah, ini semakin sulit untuk mencari pasangannya. Padahal itu tidak menjadi tidak menjadi sesuatu. Saya teringat ada sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Julaibib kalau saya tidak salah. Itu kisahnya bahwa pada suatu ketika dia datang ke rumah seorang sahabat yang memiliki anak perempuan sangat cantik dan terkenal di kota Madinah ketika itu. Dan Abu Julaibib mengatakan kepada keluarga ayah daripada wanita ini tadi, "Bapak, saya diutus oleh Rasulullah untuk melamar anak Bapak." Jadi tentu sang ayah tadi sangat bergembira, karena di dalam asumsi si ayah itu bahwa yang akan melamar ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mengatakan kepada istrinya, "Tentu kami sangat menerima, siapa yang tidak menginginkan memiliki menantu seorang nabi dan rasul." Maka sambil tertunduk Abu Julaibib ini tadi mengatakan, "Bapak, Bapak salah sangka. Yang ingin menikah dengan anak Bapak itu adalah saya." Maka terkejutlah si bapak ini tadi sambil menunduk, dia mengatakan kepada istrinya, "Sebentarlah kami masuk ke dalam, kami berpakat dulu dengan anak saya." Nah, mengapa demikian? Karena Abu Julaibib ini udah pendek, pincang pula, dan orangnya hitam. Begitu. Dan dia tidak memiliki apa-apa. Tetapi dia adalah seorang sahabat yang baik ibadahnya. Sehingga dia mengatakan kepada anaknya, anaknya adalah seorang abidah yang rajin beribadah, dan dia mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, siapapun yang datang, kalau itu sudah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah pilihan." Subhanallah. karena dia yakin sekali dengan pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhirnya si ayah pun tidak bisa berkomentar lagi. Akhirnya diterimalah Abu Julaibib ini menjadi menantu. Nah, menariknya Ustaz Hanafi, ketika malam pernikahan setelah walimah, malam pertamanya itu, tiba-tiba keluarlah seorang sahabat dari kota Madinah memanggil ya, pejuang-pejuang Islam untuk berkumpul di Masjid Nabawi karena akan berangkat ke Khaybar. Ketika itulah Abu Julaibib yang sudah siap untuk malam pertamanya dengan itu istri, dengan istrinya itu memakai baju perangnya dan keluar dari rumah itu dan meninggalkan istrinya yang juga sudah siap meladeni dia. Dan dia pergi berangkat berperang dan subhanallah Abu Julaibib mati syahid insyaallah di dalam peperangan itu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku mencari salah satu saudaraku." Para sahabat yang lain terkejut, "Siapa itu? Semuanya sudah terkumpul, tidak ada satu lagi." Sehingga dicarilah dan ternyata ada seorang sahabat yang lain yang memang itulah Abu Julaibib itu tadi. Karena kecilnya sehingga dia tidak terlihat dalam pasukan yang mati syahid. Terus ada fenomena lain misalnya. Kadang-kadang orang berhenti dengan lijamaliha. Kadang-kadang kan gitu. Memilih. Macam mana nih, Ustaz? Padahal yang Ustaz Ardiansyah ceritakan tadi itu adalah seorang yang kulit hitam, pekat istilahnya. Tapi kebanyakan orang kadang-kadang sudah dia itu tahu dia agama, kadang-kadang masih memilih. Apakah ini ini termasuk satu godaan atau bagaimana? Iya, memang itu naluri manusia untuk memilih yang cantik. Tetapi ingatlah apa kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa kecantikan seorang wanita itu sama seperti keindahan bunga yang sedang mekar. Keindahan bunga yang sedang mekar itu pada saat dia mekar. Begitu Anda petik dan Anda simpan dia di rumah, ya, maka dia akan berangsur-angsur akan menghilang. Begitu juga lah kecantikan wanita itu akan sangat cepat sekali memudar. Baiklah para pendengar rahimakumullah, saya yakin gantung ini ceritanya hari ini, tetapi insyaallah kita akan lanjutkan pada hari yang akan datang insyaallah dengan para asatiz yang lainnya. Demikianlah qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi Ismail mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira jelas.